আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মাওয়ালা। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু লা নাবিয়্যা বা'দাহু ওয়া বা'দ। Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian singkat pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Insyaallah sekitar 30 menit ke depan kita ingin membacakan beberapa poin yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, dan juga diberikan catatan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Hari ini ma'asirul muslimin, kita ingin membaca bab yang berjudul Babu Istiqbalul Qiblah, bab tentang istiqbalul qiblah. Istiqbal artinya adalah at-tawajjuh, menghadap. Istiqbalul qiblah artinya menghadap kiblat. Adapun al-qiblah secara bahasa lugatan al-jihah, al-jihatu, yang berarti arah. Ya. Adapun secara syara'an kata qiblah digunakan untuk menyebut kata al-Ka'bah, al-Ka'bah. Ya, Ka'bah yang ada di al-Ka'batul Musharrafah yang ada di Makkah al-Mukarramah itu diistilahkan dengan istilah al-Qiblah. Kenapa Ka'bah disebut al-Qiblah? Karena seorang yang salat menghadap kepadanya. Ya, yuqabiluhu, bahwa orang yang salat itu menghadap ke arah al-qiblah, atau yuqabiluha, ya, dia menghadap kepada Ka'bah tersebut. Oleh karenanya Ka'bah disebut al-qiblah. Istiqbalul qiblah, kata beliau, kata muallif rahimahullahu taala. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah berkata, yang dimaksud dengan istiqbalul qiblah ay at-tawajjuhu nahwal ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah. Wal qiblatu fil lughah al-jihah, kata kiblat secara bahasa artinya arah. Wa fi syara', adapun secara pengertian syariat, kalau dikatakan kiblah maka maksudnya adalah al-Ka'bah. Ya, al-Ka'bah. Lalu dikatakan di sini, fa idza utliqa lafzul qiblati ladal muslimin lam yufham minhu ghairul Ka'bah au jihatiha. Apabila dimutlakkan lafaz qiblah menurut orang-orang Islam, maka tidak dipahami kecuali Ka'bah atau arah Ka'bah. Wasummiyat qiblatu li'anna al-musalli yuqabiluha, dan disebut qiblah karena orang yang salat menghadap ke arah itu, yaitu ke Ka'bah. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa huwa syartun li sihhati shalah, dan istiqbalul qiblah adalah syartun, syarat, li sihhatis shalah, agar sahnya salat kita. Artinya tidak sah orang salat jika dia dengan sengaja tidak menghadap kiblat. Ya, walaupun memang ada beberapa pengecualian. Tapi kalau itu adalah salat wajib, ya, dan dia melakukannya tidak mengarah ke kiblat, maka salatnya dianggap tidak sah. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan firman Allah Al-Baqarah 145 34 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat wajahmu yang berbolak-balik melihat ke langit. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolak-balikkan wajahnya ke langit, ya seperti ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kata Allah, kami melihat ya Rasulullah wajahmu berbolak-balik ke atas, ya, berbolak-balik ke atas. Biasanya kalau seperti itu dilakukan oleh seseorang yang dia mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan arahkan, akan kami perintahkan engkau menghadap kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, ya tentunya di kota Makkah al-Mukarramah. Wahaythuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, maka dimanapun kalian berada, maka arahkanlah diri kalian, yaitu tubuh kalian ke arah kiblat, ya, ke arah apa namanya Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah 144. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li musii salatihi, Rasul bersabda kepada sahabat yang salatnya buruk, artinya dia tidak memenuhi standar minimal pelaksanaan salat, terlalu cepat, tidak tumakninah, ya, tergesa-gesa. Maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya yang tidak menyempurnakan gerakan-gerakan salat. Dalam riwayat namanya Khalad ibn Rafi', Rasulullah berkata, "Idza qumta ila shalah fa'asbigil wudu." Kalau engkau hendak melaksanakan salat, yang pertama engkau lakukan adalah isbagul wudu, yaitu menyempurnakan wudu. Thumma staqbilil kiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, kemudian takbirlah engkau. Ya, hadapkan dirimu ke arah kiblat, kemudian takbirlah engkau. Ini menunjukkan bahwa dua dalil ini, baik Quran ataupun As-Sunnah, menunjukkan kepada kita tentang wajibnya menghadap kiblat ketika seorang muslim melaksanakan ibadah salat. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa baitil Maqdis 16 atau 17 syahran, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dengan menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Ada yang mengatakan 17 bulan. Tentunya pasca atau setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Lalu dikatakan di sini, wa kana Rasulullah yuhibbu an yuwajjah nahwal Ka'bah. Dan Rasulullah SAW berharap seandainya kiblatnya dipindahkan ke Ka'bah. Maka turunlah firman Allah, ayatnya tadi sudah kita baca, Al-Baqarah 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami melihat wajahmu yang berbolak-balik ke langit. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, illa fi syiddatil khauf, kecuali dalam kondisi rasa takut yang sangat. Ya, artinya hukum asal salat harus menghadap kiblat, illa kecuali dalam kondisi syiddatul khauf, yaitu rasa takut yang parah, ya, yaitu ketakutan yang luar biasa. Min kitalin wa ghairihi, baik itu karena seorang muslim sedang berada dalam medan peperangan atau sebab yang lain. Idza kana sababu mubahan, dengan syarat sebab itu adalah sebab yang mubah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 239 di mana Allah berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Kalau kalian ingin melaksanakan salat dan kalian berada dalam kondisi ketakutan, maka kerjakanlah farijalan aw rukbana. Kerjakanlah salat itu sambil berjalan, berjalan kaki atau rukbanan atau sambil kalian menaiki kendaraan. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan makna ayat ini, in lam yumkinukum an tusallu salatan kamilah. Kalau kalian tidak mungkin melaksanakan salat dengan sempurna, yaitu dengan menghadap kiblat dan lain sebagainya, li khaufin wa nahwihi, dikarenakan rasa takut, fasallu kama tayassara lakum. Ayat ini mengatakan salatlah dengan cara yang paling mudah untuk kalian. Musyatan ala arjulikum aw raqibina ala dawabikum. Silahkan mau salat dengan berjalan kaki ya, ataupun mau salat dengan menggunakan kendaraan, tentunya kalau dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, Ibnu Umar menafsirkan ayat ini dengan berkata, mustaqbilil qiblah aw ya ghaira mustaqbiliha. Ya. Au ghairu mustaqbiliha, dengan menghadap kiblat atau dengan tidak menghadap kiblat. Allah katakan kan, salatlah dengan farijalan au rukbana. Baik kita berjalan dan mengendarai menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Jadi diperbolehkan ya, fi syiddati al-khauf, dalam kondisi ketakutan ya, berhadapan dengan musuh atau barangkali ada bencana alam yang besar, ada banjir atau ada hewan buas dan lain sebagainya. Begitupun ma'asyiral muslimin, ada pengecualian kata Ibnu Naqib ya, terkait dengan wajibnya seorang muslim salat menghadap Ka'bah, dikatakan wa naflu as-safar. Begitupun diberikan pengecualian di dalam pelaksanaan salat sunnah saat kita sedang safar, perjalanan. Jadi ketika kita sedang safar, lalu kita hendak melaksanakan sholat sunnah, maka kita diperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat, walaupun ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ada ketentuan yang akan beliau jelaskan. Lalu muallif rahimahullahu ta'ala berkata, falil musafir at-tanaffulu rakiban wa masyian wa in qasura safaruhu. Maka bagi orang yang musafir, ya kata beliau, bagi orang yang musafir, dia diperbolehkan at-tanaful, melaksanakan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, rakiban, baik di atas kendaraan, wa masyian, ataupun di berjalan kaki, wa in qasura safaruhu, walaupun nanti safarnya safar pendek. Dijelaskan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, begitupun dikatakan oleh Al-Qadi dan juga Al-Baghawi, yang dimaksud dengan safar yang pendek adalah an yakhruj ila mahallin la yusma' minhu nida'ul jumu'ah, yaitu seorang keluar ke satu tempat di mana dia tidak lagi mendengar azan atau panggilan untuk salat Jumat. Maka dalam kondisi seorang safar, dia diperbolehkan salat sunnah di atas kendaraan. Ya, salat sunnah di atas kendara. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Rasulullah salat di atas kendaraannya mengikuti arah hewan. Rasulullah salat di atas kendaraan mengikuti arah hewan yang beliau naiki. Wa fi riwayatin nahwal masyriq, ke arah timur. Fa idza arada al faridata, kata Jabir radhiyallahu taala an, tetapi apabila Nabi hendak mengerjakan salat yang wajib, nazala, maka beliau turun dari kendaraannya, ya, dari untanya atau dari kudanya, fastaqbalal qiblah, maka beliau pun salat menghadap kiblat. Berarti salat di atas kendaraan itu hukum asalnya adalah untuk salat-salat yang sifatnya nafilah. ya, salat-salat yang sifatnya adalah sunnah. Adapun salat yang sifatnya wajib, kata Jabir radhiyallahu taala an, fa idza aradal faridata nazala fastaqbalal qiblah. Ya, maka Nabi pun turun dari kendaraan kemudian menghadap kiblat. Nah, ini yang kita lihat sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan hal ini. Ada yang melakukan perjalanan ke luar kota misalnya, seharusnya dia bisa melaksanakan jamak misalnya ya, baik itu menyegerakan atau menunda. Sebagaimana dalam hadis dikatakan kalau Nabi berangkat setelah zalatis syams, setelah tergelincirnya matahari, beliau safar, maka beliau tarik asar ke waktu zuhur. Tetapi kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melaksanakan safar qabla zawal, sebelum matahari tergelincir ke sebelah barat, maka Nabi yuakhir az-zuhur ilal asr. Beliau mengakhirkan waktu zuhur ke asar. Itu penting sekali. Sebagian kaum muslimin, mudah-mudahan Allah memberikan kita semua hidayah, salat zuhur di atas kereta, salat asar di atas kereta. Padahal mungkin mereka untuk mentakdim atau mentakhirnya. Karena memang para ulama menjelaskan berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Jabir radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi berkata, fa idza aradal faridata, apabila Nabi ingin melaksanakan salat yang wajib, nazala, maka beliau pun turun dari kendaraannya, fastaqbalal qiblah, maka beliau salat menghadap kiblat. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Lalu dikatakan di sini, wa qisal mashi 'alal raqib min babil aula. Ya, Allah, lalu dikiaskan orang yang berjalan kepada orang yang naik kendaraan. Artinya sebagaimana orang yang safar berkendaraan, dia boleh sambil naik kendaraan dia sholat, maka kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wa qisal mashi 'alal raqib, orang yang berjalan kaki dikiaskan hukumnya dengan orang yang naik kendaraan, artinya boleh dia sholat sambil berjalan. Ya, mimbabil aula, bahkan lebih utama. Karena kalau orang yang naik kendaraan saja dan masyakahnya sedikit ya kalau naik kendaraan, lebih besar kesulitannya kalau jalan kaki, seorang safar dengan jalan kaki. Kalau yang naik kendaraan saja, padahal kondisinya lebih ringan dibandingkan orang yang jalan kaki, boleh dia sholat sunnah di atas kendaraan, maka kata beliau, famin babil aula, ya, tentunya lebih utama kita mengatakan bolehnya sholat seorang musafir sambil berjalan kaki. Bagaimana caranya? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Wal hikmatu fi dhalika at-takhfifu 'alal musafir. Hikmahnya adalah sebagai keringanan untuk orang-orang yang safar. Idh law syurita al-istiqbalu fi an-nafli 'alal musafir la'adda dhalika ila tarki at-tanaful. Karena kalau kita syaratkan menghadap kiblat saat seorang musafir mengerjakan salat sunnah, maka ini akan membawa atau menyebabkan mereka meninggalkan ibadah yang sunnah. Atau menyebabkan orang yang safar itu tadiyi' masalihahu fi safarihi, maka dia akan kehilangan maslahat safarnya ya, entah itu waktu yang terlambat atau lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, fa in kana raqiban, apabila seseorang safar raqiban di atas kendaraan, wa amkana istiqbaluhu, dan mungkin bagi orang itu untuk menghadap ke arah Ka'bah, wa itmamur ruku'i was sujud, dan juga apabila mungkin baginya menyempurnakan ruku' dan sujud, fi mahmilin au safinatin lazimahu, di atas kendaraan atau di atas perahu misalnya, maka wajib. Maka wajib. Artinya kalau sekarang tidak seperti dulu kan, dulu naik unta. Kalau sekarang kita naik bis atau naik kereta atau naik pesawat ya. Kalau memang kita mungkin untuk menghadap kiblat, ya maka hukum asalnya wajib kita menghadap kiblat. Apabila kita mungkin untuk ruku dengan sempurna dan sujud dengan sempurna, maka kita wajib mengerjakannya. Profesor Dr. Mustofa Dib mengomentari hal ini, beliau berkata, لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْكُتُ بِالْمَعْسُورِ, karena sesuatu yang mudah tidak gugur dengan adanya sesuatu yang sulit. Ya, oleh karenanya dikatakan oleh Ibnu Naqib, فَإِنْ كَانَ رَاقِبًا, apabila seorang safar rakiban, mengendarai kendaraan, wa amkana istiqbaluhu, dan dia mungkin untuk menghadap kiblat dan menyempurnakan ruku dan sujud di atas kendaraan tersebut atau di atas perahu, lazimahu, maka dia wajib mengerjakan hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut maksudnya adalah istiqbalul kiblah, itmamur ruku, itmamus sujud, ya, menghadap kiblat, menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud, dan lain sebagainya. Sebagian ya kendaraan sekarang sudah ada. Misalnya kalau kita naik feri, kapal feri dari Merak ke Bakahuni atau sebaliknya, itu selalu ada masjid di atas kapal feri. Dan bahkan kita bisa tahu arah kiblat. Atau sebagian maskapai penerbangan ya, katanya Saudi Airlines misalnya kan, melakukan perjalanan dari Saudi ke Indonesia atau sebaliknya, ada tempat yang dikhususkan untuk melaksanakan ibadah salat. Baik, ma'asyiral muslimin, lalu dikatakan di sini, wa in lam yumkinhu lazimahu istiqbal inda taharrumi faqat. Tetapi jika seorang yang melakukan safar di atas kendaraan tidak mungkin dia untuk tetap menghadap ke arah kiblat atau tidak mungkin untuknya menyempurnakan ruku dan sujud, maka kata beliau paling minimal menghadap kiblat saat takbiratul ihram. Nah, saya ulangi ya, kata beliau, wa in lam yumkinhu lazimahu istiqbalu inda taharrumi faqat in sahula. Ya. Kalau seorang safar, ya safar perjalanan jauh di atas kendaraan, kalau masih mungkin dia menghadap kiblat, masih mungkin dia sujud dengan sempurna, masih mungkin dia ruku dengan sempurna, lazimahu, maka wajib. Lalu bagaimana kalau tidak mungkin? Ya, lalu bagaimana kalau tidak mungkin? Ya, kalau tidak mungkin, lazimahu istiqbal inda taharrumi faqat. Maka kalau dia tidak mungkin menghadap kiblat terus-menerus, maka paling minimal dia menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Itu harus digarisbawahi, penting ini. Ya, paling minimal dia takbiratul ihram ketika paling minimal dia istiqbalul kiblah ketika takbiratul ihram. Bi an kanat waqifatan wa amkanal inhirafuhu wa tahrifuha. Itu pun kalau dia mungkin melakukannya. Ya, misalnya dia berdiri dan dia mungkin mengubah arah dirinya atau arah kendaraannya, au sa'iratan ya, atau dalam kondisi sambil berjalan, baik kendaraannya diam ya dan dia mungkin mengubah arah dirinya atau arah kendaraannya, atau dalam kondisi sedang berjalan dan dia memegang tali kekang. Dia memegang tali kekang, misalnya naik unta kan, ketika takbiratul ihram dia arahkan dulu ke kiblat, baru dia melanjutkan perjalanannya ke arah yang dia inginkan. Tapi hendaknya ketika takbiratul ihram, kalau masih mungkin menghadap kiblat, maka menghadap kiblat. Kadang tidak mungkin, karena kita di atas kendaraan dan kita bukan supirnya, ya, tidak bisa berhenti dulu atau tidak bisa bergeser dulu. Ya. Oleh karenanya kata beliau di sini, wazima muha biyadihi, misalnya tali kekangnya dia yang megang. Wa in syaqqa wa in bi an kanat usratan aw maqturatan fala. Tetapi kalau hal itu menyulitkan, yaitu harus menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, kalau hal itu menyulitkan, syaqqa, menyulitkan, bi an kanat usrah, itu sulit dikerjakan, aw maqturatan, atau dia hanyalah penumpang yang tidak memegang kendali atas kendaraan, fala, maka tidak wajib, ya, maka tidak wajib. Dikatakan di sini, ai fala yalzamuhu al istiqbal, kalau dalam kondisi tidak mungkin menghadap kiblat, ya sudah. Tapi kalau masih mungkin, paling minimal saat takbiratul ihram. Lalu bagaimana saya naik kendaraan dan saya bisa menyempurnakan istiqbalul qiblah, itmam ar-ruku, itmam as-sujud, maka lazimahu, maka harus kita lakukan. Ya, karena al-maisur la yasqut bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak gugur dikarenakan adanya sesuatu yang sulit. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, wa innama wajabal istiqbalu inda taharrum. Bagi orang yang mungkin melakukannya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wajibnya menghadap kiblat saat takbiratul ihram apabila itu mudah, ya, dan walam yajib fi ma'adahu, ya, tetapi tidak wajib di bagian yang lain. Maksudnya begini, salat itu kan ada permulaan, ada pertengahan, ada akhir. Nah, salat itu ada permulaan, ada pertengahan, ada akhir. Yang wajib kita menghadap kiblat, kalau mungkin saat kita salat di atas kendaraan adalah hanya ketika takbiratul ihram saja. Walaupun barangkali bagian yang lain lebih mudah daripada takbiratul ihram. Ya, jelas. Tapi yang wajib hanya ketika takbiratul ihram saja. Kenapa kok bisa seperti itu? Li'annahu yuhtatu fil in'iqad ma la yuhtat li ghairihi. Karena tentunya kedudukan takbiratul ihram tidak seperti kedudukan atau bagian salat yang lain. Wa kadzalika yughtafar fid dawam ma la yughtafar fil ibtida. Maka dimaafkan kalau itu sifatnya melanjutkan, tapi tidak dimaafkan ketika kita memulai salat. Artinya kalau masih mungkin menghadap kiblat, maka kerjakan. Selebihnya dimaafkan. Tapi kalau fil ibtida harus. Fil ibtida harus. Ibtida itu permulaan. Saat kita permulaan salat, selama kita masih bisa menghadap kiblat, perintahnya jelas. Fawalli wajhaka syatural masjidil haram. Li'annal baki ajza'is salah taba'un littaharrum. Karena kenapa hanya bagian takbiratul ihramnya saja yang menghadap kiblat kalau kita salat di atas kendaraan, salat sunnah di atas kendaraan? Karena bagian-bagian salat yang lain mengikuti bagian yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Tentunya hal ini memiliki dalil, ya, hadisnya sahih ma'asirul muslimin, riwayat Imam Abu Daud. Ya, dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi alqiblah fakabbara. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam apabila beliau safara, apabila Nabi Muhammad safara, melakukan safar, fa arada, dan beliau ingin ayyatatawwa, melaksanakan salat sunnah, istaqbala, maka beliau menghadap kiblat binaqatihi, dengan unta yang beliau tunggangi. Jadi untanya diarahkan ke arah kiblat, fakabbara, kemudian beliau takbir, summa shalla haitsu wajhuhu rikabuhu. Maka beliau salat dengan menghadapkan untanya ke arah kiblat, lalu setelah takbiratul ihram menghadap kiblat, maka beliau lanjutkan perjalanannya mengikuti arah unta. Ya, hadis ini riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Salatul Musafir. Jelas, mudah-mudahan jelas ma'asyiral muslimin. Wa yumi'u ila maqsadihi au maqsadahu biruku'ihi wa sujudihi. Dan seorang yang sholat di atas kendaraan, dia yumi'u. Yumi'u itu apa namanya? Menundukkan. Ya, ketika dia ruku kan tunduk begini. Orang yang di atas kendaraan sulit dia menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka dia cukup membungkukkan badannya ke arah maqsadahu. Maqsad itu ke arah tujuan dia safar. Ya, walaupun dia sudah menghadap kiblat kan ketika takbiratul ihram, ya selebihnya dia ruku dan sujud menghadap arah tujuan safarnya. Biruku'ihi, baik dengan ruku atau sujudnya. Wa yajibu kaunuhu akhfad. Dan tentunya sujud haruslah lebih rendah daripada ruku. Jadi enggak bisa kita ruku dan sujud satu gerakan. Harus ada bedanya sedikit. Ya, tentunya sujud adalah lebih rendah daripada ruku. Lebih rendah artinya posisinya. Jadi badan kita harus lebih rendah lagi. Ketika kita membungkukkan badan kita harus lebih rendah lagi. Wala yajibu ghayata wus'ihi. Walaupun tidak wajib kita ruku dan sujud di atas kendaraan ila ghayati wus'ihi, pada batas yang kita mampu, ya tidak wajib, ya sekedarnya saja, tetapi harus dibedakan mana ruku dengan sujud. Cara membedakannya apa? Akhfad, Kalau sujud tentunya lebih rendah lagi dibandingkan ruku. Walawad al-jabha al-dabbah. Dan tidak wajib juga kita meletakkan kening di atas kendaraan kita. Ya, kalau memang di atas unta atau kuda dan lain sebagainya. Falau takallafahu jaza. Walau, tetapi kalau seandainya dia ingin melakukan itu dan itu tidak sulit baginya, maka boleh. Lalu, ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muallif rahimahullahu rahmatan wasiah Ibnu Naqib berkata, wal mashi. Tadi kan kita bicara tentang ar-raqib. Tadi apa ar-raqib itu? Orang yang safar menggunakan kendaraan. Apa yang boleh dia kerjakan? Salat sunnah di atas kendaraan. Kalau mau salat wajib, turun dari kendaraan, menghadap kiblat sempurnakan. Karena memang diperbolehkan dalam salat sunnah apa-apa yang tidak diperbolehkan dalam salat wajib. Maka salat di atas kendaraan hukum asalnya untuk yang sunnah. Tapi kan saya pengen yang wajib turun dulu baru salat. Tapi kan waktunya sempit. Bisa takdim, bisa takhir misalnya. Kecuali subuh mungkin ya, subuh. Subuh ya darurat, mau tidak mau kita harus salat di waktunya karena tidak ada waktu yang lain. Kecuali kalau kita memperkirakan misalnya, Masya Allah sekarang subuh cepat. Nanti jam 5 sudah sampai di Semarang atau di Surabaya, saya sholat di stasiun. Nah, itu saya rasa lebih utama. Itu lebih utama. Ya, karena dikatakan oleh Jabir bahwa Nabi kalau di atas kendaraan dalam kondisi safar ingin sholat yang wajib, nazala fastaqbalal qiblah. Beliau turun dari kendaraan kemudian beliau menghadap kiblat. Ini permasalahan selanjutnya adalah bagaimana seandainya seseorang itu safar dengan berjalan kaki. Kalau barusan kita membaca safar di atas kendaraan raqiban. Lalu bagaimana kalau masyian? Ya, dikatakan di sini wal masyi, adapun orang yang safar dengan berjalan kaki, yarka'u wa yasjudu 'alal ard. Ruku dan sujudnya tentunya di atas tanah. Ya, beda dengan orang yang naik kendaraan, di atas kendaraan. Kalau dia sambil jalan, maka ruku dan sujudnya di atas tanah. Wa yamshi fil baqi, selebihnya dia berjalan. Jadi rukunya dia diam sebentar, sujud juga dia diam sebentar, beres sujud, beres ruku, dia boleh melanjutkan perjalanan. Wa yushtaratul istiqbalu fil ihram war ruku was sujud faqat. Nah, bedanya dengan di atas kendaraan, kalau di atas kendaraan diperintahkan menghadap kiblat oleh Nabi itu ketika takbiratul ihram saja. Ketika takbiratul ihram saja. Adapun kalau seorang safar dalam kondisi berjalan kaki, maka dia wajib menghadap kiblat birruku'i istiqbalu fil ihram, baik ketika takbiratul ihram warruku' wassujud faqat. Ada tiga berarti kalau jalan kaki ya. Walaupun ini mungkin kita gak pernah lihat kejadiannya. Orang sambil berjalan kaki sholat misalnya. Dan dia musafir. Tapi kalau kejadian hukumnya kita sudah tahu. Kok diperbolehkan? Oh iya, dikiaskan kepada orang yang naik kendaraan. Kok bisa begitu? Iya, kalau naik kendaraan saja yang lebih mudah diperbolehkan sholat di atasnya, apalagi yang jalan kaki. Tentunya lebih berat jalan kaki. Caranya gimana? Ketika takbiratul ihram, orang yang safar dengan berjalan kaki itu menghadap kiblat dulu. Setelah dia menghadap kiblat, dia lanjutkan perjalanannya ke arah tempat tujuan. Kalau sudah sampai ruku, dia menghadap kiblat dulu, ruku. Kalau sudah sampai sujud, dia ngadap kiblat dulu, sujud. Kalau dia sudah bangkit dari ruku dan sujud, dia melanjutkan perjalanan ke arah tujuan. Tujuan dia melakukan perjalanan. Nah, begitu ya. Masya Allah, fikihnya luas. Artinya, hal-hal yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Lalu dikatakan di sini, ini paragraf terakhir yang kita baca pagi hari ini. Wa yushtaratu dawamu safarihi wa luzumu jihati maqsadihi illa ilal qiblah. Disyaratkan bahwa bagi orang yang sholat di atas kendaraan harus dawam safarnya. Artinya masih dalam kondisi safar. Ya, harus masih dalam kondisi safar dan ke arah yang dia tuju. Fa in balagha fi athnaiha manzilahu au maqsadahu au baladan nawal iqamata bihi wajaba itmamuha biruku'in wasujudin wastiqbal. Apabila ketika seorang sholat di atas kendaraan misalnya ya, lalu dia sampai di tujuan, atau sampai di rumah, atau sampai di negeri di mana dia niat untuk tinggal di negeri tersebut, iqamah, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya dengan ruku, artinya rukunya ya ruku yang normal, seperti dia tidak di atas kendaraan. Artinya dia turun dulu dari kendaraan, dia sempurnakan rukunya, sujudnya, dan dia wajib menghadap kiblat. Karena memang keringanannya sudah hilang seiring dengan sampainya dia di tempat tujuan. Wa 'alal ardi aw dabbatin waqifah, di atas tanah atau di atas hewan yang diam ya, di atas hewan yang diam. Nah, dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustofadi, li anna tarkal istiqbali war ruku wasujud jaizun li udhrin, karena bolehnya meninggalkan menghadap kiblat dan ruku dan sujud adalah karena adanya uzur. Wa qad zala hadzal udzur, dan ketika seorang sampai di tujuan uzurnya sudah hilang. Wa majaza li udzrin batala bizawalihi, dan apa-apa yang diperbolehkan karena adanya uzur maka menjadi batal ketika uzur itu sudah hilang. Wallah alam bisawab, ma'asyiral muslimin, ini yang bisa kita bacakan ya. Tidak terasa sudah sekitar 30 menit kita bacakan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Ya. Dan hari-hari ini tentunya kita mendapatkan berita-berita yang menyedihkan ya. Banyak musibah ya. Dan tentunya musibah yang paling besar adalah kematian para ulama. Inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada para ulama. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan meninggalnya para ulama. Maka kita doakan para ulama kita yang wafat. Ya rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Ya wa askanahum fasiha jannatihi. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Menerima jihad, dakwah, amal ibadah mereka. Mengampuni segala dosa dan kekurangan mereka semua. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan untuk terus-menerus menuntut ilmu. Ini yang bisa kita baca di kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.